Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bi lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbil ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin kutiba yuktab abal abidin dahrid dahirin amma ba'du. Qal musannifaini rahimahumullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bi ulubina fid darin amin. Tafsir surah At-Tariq. Tafsir surah At-Tariq. Makkiyah turun di kota Mekah. Makkiyah 17 ayat. Berjumlah 17 ayat. Jangan taruh bawah. Al-Qur'an kita taruh bawah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassama'i wat-tariq. Demi langit. Wassama'i demi langit. Wat-tariq dan yang datang pada malam hari. Tariq itu di sini artinya asluhu. Di situ sebutkan. Kullu atin lailan. Semua yang datang pada malam hari itu tariq. Paham? Iya. Kalau tariq jalan tuh tariq. Ro-nya panjang, berarti setelah ro ada ya. Waw di situ wawul qasam, waw sumpah, wallahi. Iya. Segala isim yang jatuh setelah wawul qasam dibaca apa? Dibaca majrur. Qasam. Kirapian, nggak ada deringnya sama. Fahim tum? Nah, waminhu di antaranya an-nujum, bintang-bintang. Kenapa? Litulu iha lailan, karena bintang-bintang itu muncul pada malam hari. Karena bintang-bintang itu muncul pada malam malam hari. Makanya Allah Subhanahu wa Taala bersumpah demi langit dan demi sesuatu yang datang pada malam hari. Apa yang datang pada malam hari? Bintang-bintang, bulan. Pokoknya semua yang datangnya pada malam hari. Hantu gak masuk sini ya. Hantu gak masuk. Ya, fadol. Fahim dom? Wama adraka. Tahukah kamu? Wama adraka, tahukah kamu? Mat-tariq, apa yang datang pada malam hari itu? Ya. Mubtada, ma di at-tariq itu adalah mubtada, tariqnya khobar. Jadi ini ilmu nahwu. Tafsir Jalalain ini paling komplit. Tafsir Jalalain ini paling komplit, semuanya ada, termasuk nahwu sorofnya ada. Ma di situ adalah mubtada, tariq adalah khobar. Kedua lafaz tersebut fi mahallil maf'ul tsani. Tidak, kedudukannya menjadi maf'ul tsani li adra. Wa ma ba'dal ula khabaruha wa fihi ta'dhimun sya'ni tariq al-mufassiri ma ba'dahu. Ya. Jadi mat tariq itu fi mahalli nasbin maf'ul tsani daripada adro. Sementara ka-nya itu adalah maf'ul awal. Wa ma ba'dal ula khabaruha, dan ma yang pertama itu, yang ma adroka itu adalah khabar yang pertama. Ya. Di dalamnya kita lewat aja masalah nahwu. Ya. Wa fihi, dan di dalam ayat ini ta'zim. Terkandung makna yang menjelaskan li sya'ni tariq, ta'zim makna mengagungkan, li sya'ni tariq kedudukan at-tariq. Ya. Wa fihi, dan di dalam ayat wa ma adraka mat-tariq itu terkandung ta'zim pengagungan li sya'ni tariq, perkara yang ada di malam hari. al-mufassir bima ba'dahu, yang akan dijelaskan oleh firman berikutnya. Sudah? Habis ini jelaskan. Al-mufassir bima ba'dahu, yang akan dijelaskan al-mufassar, yang akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Wa ma adraka bat-tariq, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan apa-apa yang ada pada malam hari. Paham? Sebagai contoh gini. Mas Buk. Hah? Aldi. Rinaldi. Kamu tahu enggak Rinaldi itu siapa? Atau kata orang Indonesia bilang gini. Kamu enggak tahu Rinaldi itu siapa? Paham? Ente enggak tahu anak ini siapa? Nah, gitu loh. Berarti anak seakan-akan mau mengangkat Rinaldi. Iya enggak? Anak pengen ngangkat dia. Ente enggak tahu dia ini siapa? Siapa dia ini? Anak jelaskan ucapan setelah ini. Dia ini anaknya kiai. Dia ini anaknya ustaz. Dia ini orang alim. Dia ini orangnya ganteng. Dia ini orangnya masya Allah. Misal, jangan terbang ini. Paham gak? Nah ini. Wa ma adraka ma tariq. Kamu itu tahu gak apa itu tariq? Yang datang pada malam hari. Apa itu? Nah ini dijelaskan pada ayat berikutnya. An-Najmu. Yaitu bintang. Bintang apa? As-Suraya. Ya ini bintang Suraya. Ai atau au atau kullu najmin, semua bintang. Ya. As-Saqib, yang menembus kegelapan malam. Yang cahayanya menembus, Taqib itu menembus. Yaitu bintang yang menembus kegelapan malam. Tariq itu adalah bintang-bintang yang menembus kegelapan malam. Ini ada ibro di sini. Taqib adalah al-mudhi. Itu tafsirnya. Al-mudhi yang menyinari, yang menerangi. Lithaqbihi adh-dhalam bidhawihi, karena dia menembus, menerangi adh-dhalam kegelapan bidhawihi, dengan cahayanya. Lithaqbihi, karena dia menembus, menerangi adh-dhalam kegelapan malam bidhawihi, dengan cahayanya. Paham? Suruh anak-anak belakang tuh agak diem. Jangan ada yang ribut. Minta tolong. Satu aja. Minta tolong ya. Karena anak enggak bisa fokus kalau ada yang ribut. Nanti ente dengarnya enggak enak. Paham? Kok tadi kan udah mulai enak karena fokus. Kalau anak enggak fokus, anak enggak konsen, ente enggak enak. Enggak paham nanti. Anak jelasin pada ngawur-ngawur. Nah, kalau ente dengar omongan anak dan enggak paham, berarti anak ngomongnya udah enggak enak. Kenapa enggak enak? Enggak konsen. Belum bisa. Mau mencapai magom-magom ustaz-ustaz di sini, walaupun santrinya ribut bisa jelasin, anak belum bisa. Ya, belum bisa. Masih latihan. Mudah-mudahan bisa. Wa jawabul qasam, dan sumpah qasam. Orang bersumpah itu ada jawabnya. Wallahi, demi Allah. Apa demi Allah apa? Demi Allah, saya tidak akan berbicara, contoh, dengan Rinaldi hari ini. Saya tidak berbicara dengan Rinaldi, itu jawab kok. Namanya jawab. Masa anda bilang, demi Allah apa? Bingung kan? Apa? Ente mau nyumpah apa? Yang ente sumpah apa? Enggak, anda cuma nyebut wallah aja, kan gitu. Paham ini? Nah, setiap ada yang bersumpah pasti ada jawabnya. Jawab itu yang disumpahi. Demi Allah, saya ini anak bapak saya. Anak bapak saya itu jawab sumpah saya. Paham gak? Ini Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan nama langit. Demi langit dan demi yang sesuatu yang datang pada malam hari. Fahim tum? Apa sumpahnya? Apa? Demi langit. Apa? Allah bersumpah apa? Ini jawabnya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada satu jiwa pun. In kullu nafsin, tidak ada satu jiwa pun. Lamma 'alaiha hafid, melainkan ada penjaganya. tidak ada satu jiwa pun melainkan ada penjaga jaganya. Betul. Allah bersumpah, eh manusia, misal gini, kalau kalian belajar balaghah, belum belajar balaghah ya? Hah? Ada makom untuk berbicara dengan orang. Ada makom biasa, ada makom taradud, ada makom sidik, ada makom taradud, ada makom ingkar. Makom sidik itu orangnya ketika kita bicarakan langsung percaya. Ya, Renaldi, nama anak ini ahli Hinduan. Percaya dia kan? Tidak percaya dia. Percaya dia kan? Ini namanya makom sidik. Tidak perlu pakai sumpah, tidak perlu. Faham? Makom sidik langsung percaya. Makom kedua ada namanya makom taradud. Makom taradud itu kalau kita berbicara dengan dia, dia agak ragu. Faham? Agak ragu dengan kita. Antara percaya dengan tidak percaya. Kalau ana ini keturunan raja misalkan. Contoh lah. Ana ini keturunan raja. Tidak percaya dia. Masa ada Hinduan keturunan raja? Setahu ana raja itu Al-Qadri, Al-Idrus, Raja Kubu. Ya contoh. Karena dia ragu-ragu, ana datangkan huruf taukid. Faham? Sesungguhnya saya ini raja. Pakai inna. Atau ustaz datang. Ya, ada yang tidak percaya. Masa ustaz datang sih? Udah jam segini. Benar loh ustaz itu datang. Paham? Kalimat benar itu huruf taukid. Ketika tinggal mengeluh, benar ustaz datang. Langsung percaya. Namanya makom taradud. Ada namanya makom ingkar. Ingkar itu ketika dibicarakan, orangnya tidak percaya. Paham? Beda sama yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi ragu-ragu antara percaya dengan tidak. Kalau ini tidak percaya, namanya makom ingkar. Maka agar percaya pakai kosam. Faham? Wallahi ustadz datang. Faham ini? Percaya. Ya, karena sudah bersumpah. Mau enggak mau percaya. Faham enggak ini? Itu namanya makom ingkar. Nah, kenapa harus pakai huruf ingkar? Satu, agar orang itu percaya. Apa yang disampaikan oleh yang berbicara itu benar-benar ada. Benar-benar terjadi. Wallahi nama saya Ali Hinduan. Ya memang nama anak saya Ali Hinduan. Wallahi ustaz datang. Ya kan? Mau enggak mau itu percaya. Yang tidur langsung bangun. Iya enggak? Nah, itu namanya makom ingkar. Kenapa dikasih kosam? Agar percaya. Satu. Kedua, juga agar menunjukkan yang disumpahi itu adalah sesuatu yang genting. Misal, kalau ustadznya masih jauh, misal ustadz jauh, ustadz datang. Nanti masih loading kan bangun tidur. Ada yang masih duduk, ada yang nguap, ada yang narik liur, ya enggak? Ada yang betulan sarong, ada yang masih nak teberak gitu kan? Sejauh. Coba ustadznya di depan sini, yang tidur langsung bangun. Ini enggak? Langsung. Wallahi ustaz datang. Sumpah kan? Kenapa? Kalimat wallahi itu. Langsung. Kenapa? Genting. Iya enggak? Sesuatu yang dah dahsyat. Tak perlu wuduk lagi. Langsung koko, langsung duduk rapi. Ah, inilah hubungan dengan ayat ini. Kenapa Allah bersumpah? Karena menunjuk agar manusia itu percaya. Setiap manusia itu ada yang menjaganya. Paham gak? Satu, agar kita percaya benar-benar ada. Karena kalau gak pakai sumpah, orang yang imannya lemah pasti ngomong gini, mana yang jaga saya, mana? Ini kan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap yang berjiwa itu ada penjaga jaganya. Mana, kok gak kelihatan penjaganya? Paham? Jelas ini. Kedua, menunjukkan sesuatu yang disumpahi itu genting. Memang penting ini. Coba kalau ini ditanamkan kepada anak-anak muda zaman sekarang, bahwasanya manusia itu kemanapun mereka berada, apapun yang mereka ucapkan, wa ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ada raqib, ada atid, ada yang menjaga. Mereka enggak akan mudah maksiat kepada Allah. Mau zina takut nanti dicatat malaikat atid. Ya. Mau mencuri walaupun tak ada orang takut nanti dicatat malaikat atid. Ada yang jaga. takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kayak ente aja. Mau gaib takut nanti dicatat sama kakak kelas, nanti dihukum sama ustaz, iya kan? Mau gaib pelajaran, mau tidak sholat subuh, takut nanti dicatat sama jasus, ada jasus. Dicatat sama jasus, nanti ditakzir sama ustaz. Tidak berbicara bahasa Arab, takut nanti dicatat namanya ditakzir sama ustaz. Kan gitu. Paham? Coba enggak ada yang catat. Aburadul pondok ini. Mau sholat-sholat, enggak sholat, ya udah. Kenapa? Tidak ada yang mencatat namanya. Tidak ditakzir. Sama. Kita ada penjaga. Ada yang menjaga. Yang berbuat baik, nanti dicatat namanya dapat rapor bagus. Yang berbuat maksiat, dicatat namanya. Nanti dihukum sama Allah. Ente ketika melanggar tidak sholat, dihukumnya ketika sholat apa nanti siang? Kan siang kan? Catat, Renaldi tidak sholat subuh. Siangnya dipanggil ustaz. Renaldi, betul kamu tidak sholat subuh? Enggak ustaz, sholat anak. Bohong, ini ada saksinya, ini enggak sholat subuh. Enggak bisa bohong ya, ada saksinya. Ditakzir, sama. Kita juga gitu, ada saksinya nanti ya. Kapan siksaannya? Di akhirat, nanti disiksa. Terkadang disiksa di dunia. Terkadang Renaldi ini saking seringnya enggak sholat subuh, contoh. Ustadznya mangkel, dipukul di tempat. Iya kan? Enggak perlu nunggu siang lagi. Renaldi bilang, ah paling dipukul siang tidurnya. Ternyata ustadznya datang, langsung disembar. Ah, diranjang. Terkadang juga begitu di dunia. Orang bermaksiat, Allah hukum langsung di dunia. Karena saking banyaknya bermaksiat. Kenapa bisa demikian? Ada penjaganya. Paham? Makanya kita tidak perlu takut adanya hantu, kuntilanak, pocong, genderuwo, kolor ijo, macam-macam, wa'akhawatuhu. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita ada penjaga. Penjaga kita malaikat. Masa kita yang dijaga malaikat takut sama hantu? Paham? Kenapa harus takut? Tidak perlu takut. Ya. Kalau perlu ketemu hantu itu ente salam. Assalamualaikum. Tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita ada yang menjaga. Paling tidak yang menjaga kita yang sudah pas menjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Masa kita yang dijaga Allah takut sama ciptaan Allah? Faham ini? Nah, setiap jiwa ada yang menjaga. Bitakfif, innya itu ditakfif. Ya. Berapa? Bukan in ya, ma. Bitakfifima, lama. Jadi emanya itu ditakfif. Kalau bitasjid jadi lama. Yang kita baca di Al-Quran apa? In kullu nafsin lama alaiha hafid. Itu namanya bikiraati tasjid. Ini bikiraati takfif. Bikiraati takfif diringankan lama alaiha hafid. Faham? Tapi ini namanya kiraatus sabah. Terus ada sanad. Nah, kina ini ikut kiraat imam hafaz. Kiraat imam Hafaz itu kira kita. Bitakfifima dengan diringankan ditakfif bacaan ma. Fahiya mazidah wa in mukhaffafa min atqila. Berarti huruf ma adalah zaidah. Ma di sini adalah zaidah. Tidak ada artinya. Faham? In kullu nafsin 'alaiha hafid. Aslinya asli maknanya gitu. In kullu nafsin semua jiwa itu 'alaiha hafid, ada penjaga. Ya. Karena kalau ada arti, emaknya jadi manafi nanti. Tidak ada penjaganya. Makanya ngaji tafsir. Paham? Kalau enggak ngaji tafsir, emak ini kan artinya tidak. Berarti tidak ada penjaga. Ya amburadul maknanya. Paham ini? Emak di sini adalah kosong, tidak ada arti. Paham ini? Tidak ada arti. Harus kembali ke tafsir. Ya. Zaman sekarang kan tidak. Jarang orang ngaji tafsir lagi. Pokoknya ngomongnya kata orang Jawa, sak karep wis. Tahu? Terserah mau ngomong ceramah sekarang, amburadul sana sini, ngomong ceramah sini. Yang penting amplop zaman sekarang. Kalian jangan kalau mau tausiah, nyampaikan ayat hati-hati. Lihat apa maksud ayat ini. Paham? Nanti salah. Ini banyak zaman sekarang. Faya mazidah. Wa in mukhaffafa min atqila. In itu adalah mukhaffafa min atqila. Aslinya inna. Paham? Aslinya inna kullu nafsin 'alaiha hafid. Sesungguhnya setiap inna, sesungguhnya kullu, setiap nafsin jiwa 'alaiha hafid atas jiwa tersebut, hafid ada penjaga. Itu loh, aslinya gitu. Karena kalau tidak belajar tafsir, in jika kullu semua jiwa lama tidak ada jiwanya, tidak ada penjaga. Jika setiap jiwa tidak ada penjaganya, kan rusak maknanya. Nah, jadi in di sini adalah in mukhaffafa minat taqil. Aslinya inna ditakhfif menjadi in. Wasmuha mahdhuf, isimnya mahdhuf, ai annahu. Aslinya innahu, ya. Itu ya. Walam fariqatun. Walam, lam di situ sebagai pembeda. La, lam pembeda di situ. Wa bitasjidiha. Apa maksudnya ini? Jika dibaca lama, wa bitasjidiha, jika mim hanya kembali kepada mim, jika mimnya itu ditasjid, lama fa inna fiya. Ya. Maka innya bimakna nafi. In yang sebelumnya itu bimakna nafi. Walamma bimakna illa. Lama di situ bimakna illa. Yang artinya wal hafid, yang artinya misalnya gini. Kalau in, kalau di dalam Al-Qur'an yang kita baca tuh in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Itu gimana artinya, Beb? Innya di sini bimakna nafi. Paham? Tidak ada setiap jiwa itu lamma. Lama di sini bimana illa. Illa artinya apa? Melainkan. Tidak ada setiap jiwa itu, melainkan ada penjaganya. Bisa diartikan gitu. Nah, ini belajar tafsir gini. Ini baru surat Thoriq loh. Paham gak? Tuh. Zaman sekarang kenapa banyak yang aneh, yang sesat, yang nyeleneh-nyeleneh? Karena mereka gak belajar tafsir. Kata mereka, tak kuasa aku nak belajar tafsir. Pening pala. Ya, pening. Ada namanya Majelis Tafsir Al-Quran. Ustadz punya radio 88 FM. 87,4 itu punya MTA kalau enggak salah. Namanya Majelis Tafsir Al-Quran. Pendirinya Ustadz Sugiono. Nah, itu kalau buka pengajian, yang baca Al-Quran itu muridnya. Itu tidak pakai kitab kuning. Al-Quran plus terjemahan. Jadi yang buka Majelis Tafsir Al-Quran, baca Al-Quran pun tidak bisa. Jadi baca Al-Quran tidak bisa, tapi buka Majelis Tafsir Al-Quran. Faham? Bisa kayak gitu. Ente ngajar anak kecil matematika, tapi ente tidak bisa matematika. Apa yang terjadi? Ya 2 tambah 2, 5 nanti. Faham nggak? Ente ngajar bahasa Indonesia, apa bahasa Arab, tapi ente nggak bisa bahasa Arab. Apa yang terjadi? Rusak. Gitu. Jadi kalau ngaji tafsir ya harus sama yang pakar nih. Ana enggak bukan pakar tafsir, bukan. Ana dulu belajar sama Ustaz Syuti. Ustaz Syuti guru ana. Fahim tuh. Belajar sama Ustaz Syuti, untung dicatat. Makanya banyak catatan nih. Itu masih dikit. Ada catatan kaki lagi. Nah, itu ya. Wal hafid, makna hafid adalah minal malaika. Penjaga dari malaik. Siapa yang menjaga kita, Beb? Yang menjaga kita adalah malaikat. Yahfadhu, menjaga amalaha, pekerjaannya, min khairin wa syarri, dari perbuatan yang baik dan jelek, dijaga. Tidak hanya yang mencatat, yang menjaga pun ada. Ente tidur, telinga ente tidak dimasukkan, tidak masuk semut, hidung tidak masuk semut, kan bisa saja kan, semut masuk, nyamuk masuk, ada yang tidurnya mulutnya terbuka. Oh gitu kan, ada gak? Ada, iya kan? Tiba-tiba ulat kelapa masuk ya ke dalam tuh kan. Bisa gak terjadi? Bisa. Tapi kenapa? Gak pernah kejadian. Allah jaga. Faham? Allah jaga. Faham tuh? Itu diantara contoh kecilnya. Maka kalau sudah ada yang menjaga kita, memperhatikan kita, falyanduril insan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan. Ai nadharun i'tibar. Apa namanya? Pandangan i'tibar, mengambil pelajaran. Mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia itu memperhatikan dengan pandangan i'tibar, mengambil ibrah. Mimma khuliq, dari apa mereka itu diciptakan. Paham? Min ayyi syai'in, dari apa? Ya. Artinya dari apa dia tercipta? Gitu loh. Jawabuhu, jawabnya khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu tercipta dari air yang muncrat, yang terpancar. Dindifaq, yaitu air yang dipancarkan. Dindifaq yaitu air yang dipancarkan. Minar rajul, dari laki-laki. Wal mar'ah, dan perempuan. Fi rahimiha, di dalam rahim perempuan. Ayat ini menjelaskan salah satu bukti air sperma adalah keluarnya indifak, dafak, mencerat gitu. Jadi belum nikah ya, enggak enak menjelasinnya. Paham? Tuh. Jadi syarat mani itu ada tiga. Satu, keluarnya mencerat. Kedua, ada taladud ketika keluar. Ketiga, dari bau. Kalau dia basah seperti putih, seperti tepung. Kalau dia kering seperti bau kuningnya telur. Faham? Nah, itu syarat. Adapun kalau syaratnya harus putih, terus anu itu ndak apa namanya? Terus kalau keluar jadi lemah badan, itu ndak jadi patokan. Karena ada air sperma, sperma warna merah ada. Ada yang ketika keluar makin semangat ada. Nah, itu syarat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, syarat air sperma itu tiga. Keluarnya harus muncrat. Ada taladud ketika keluar. Aroma. Paham? Udah belajar fiqih belum? Hah? Ini kelas kibar ini. Kan itu syaratnya. Dari mana kita tahu syarat mani itu harus muncrat? Ini ayatnya. Min ma'in da lafiq. Laki maupun perempuan. Perempuan juga ada sperma. Perempuan itu juga ada sperma. Bedanya, kalau laki-laki, spermanya itu, muncratnya itu di luar. Paham? Jadi di luar, yang pernah mimpi basah langsung keluar. Kalau perempuan, muncratnya ke dalam. Di dalam vaginanya. Cerat, habis itu keluarnya netes. Ala kulihal, sperma baik laki perempuan tetap muncrat keluar. Itu ngerasain sendiri lah nanti kalau udah nikah. Paham? Ya huruj, air sperma itu keluar min dari baini sulbi, antara sulup, tulang sulup. Tulang sulupnya laki-laki, lirajul. Tulang sulupnya laki-laki, wattaraib. Ya, dan tulang dada. Taraib adalah tulang dada, lil mar'ah, bagi perempuan. Wahia idza musadar. Taraib itu adalah tulang dada. Bukan. Tulang dada. Jadi kalau laki-laki, air spermanya itu keluar dari suluk. Makanya, maaf ya. Kalau orang sering onani, tahu ya, itu akan satu cepat keropos tulangnya, kedua cepat bungkuk. Makanya ente masa muda jangan sering begituan. Paham? Udah paham udah anak kalian ini. Kelihatan dari wajahnya. Satu, tulang cepat keropos. Kedua, bikin cepat bungkuk. Ketiga, pasti kalau orang yang sering melakukan begituan, punggungnya sakit. Kalau bangun tidur sakit. Paham? Kenapa? Karena dia memaksa keluar. Dan sperma laki-laki itu berasal dari tulang sulup, tulang punggung. Coba ente lihat orang-orang yang sering, pasti badannya sakit ini. Kalau orang sering onani, ente tonjok dada belakangnya kesakitannya. Itu. Dan juga dia sering duduk bersandar. Itu tanda-tanda ya. Kalau duduknya nyandar gini, enak ya kan? Tawan ini. Sering. Dan juga kata ulama ya. Ada yang mengatakan tanda-tanda orang suka begituan, tangannya itu banyak bulunya. Nah, yang melihat tangannya itu, itulah dia. Percaya dia. Nah. Masa tangan banyak bulu? Kan gak mungkin, emang kita kerak. Ya kan? Tapi orang yang sering melakukan gitu, masa sih lihat? Itulah dia yang sering melakukan. Ya, ketahuan. Wattaraib, kalau perempuan dari dada. Perempuan itu sebenarnya tidak ada dada, ya, buah dada. Ya pokoknya gitulah, ente bayangin sendiri sudah. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia, ai ba'athal insan ba'da mautihi, yaitu menghidupkan kembali manusia setelah mati. Innahu ala raj'ihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ala raj'ihi, untuk mengembalikan manusia. Maksudnya mengembalikan apa? Ba'athal insan ba'da mautihi, menghidupkan kembali manusia setelah matinya. Laqadir, mampu, berkuasa, benar-benar berkuasa. Fa'idha tabara aslahu, maka apabila manusia itu benar-benar memperhatikan, maka apabila i'tabara, manusia itu memperhatikan aslahu, asal muasal kejadiannya, asal mula kejadiannya. Fa'idha tabara, maka apabila manusia itu mengambil pelajaran aslahu, asal mula penciptaannya, alima annal qadir ala dhalik, maka dia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu ala dhalik, untuk melakukan hal tersebut. Qadirun ala ba'tihi, Allah juga mampu untuk membangkitkan manusia. Manusia mengambil ibrah asal penciptaannya. Dia awalnya dari tidak ada menjadi ada. Ya enggak? Allah mampu menciptakan yang awalnya tidak ada menjadi ada. Paham ini? Ente sebelumnya tahun 70 ada? Enggak ada. Masih di rumput dia. Di rumput makan kambing, kambing disembelih, dimakan bapak, jadi sperma, kawin, jadilah ente. Jadi dulu dia tahun 70 masih diinjek-injek orang. Masih di rumput. Paham? Paham enggak? Nah, itu ya. Awalnya enggak ada, kok bisa jadi ada? Allah mampu. Lah, kalau yang sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Allah mampu, apalagi mengadakan yang sebelumnya sudah ada, tambah mampu. Kita ini ada, lalu kita mati. Ya. Orang-orang komunis yang enggak percaya akhirat, ah, masa sih orang yang sudah mati bisa hidup lagi di akhirat? Bisa. Kenapa? Lah, kita ini sebelumnya enggak ada, tiba-tiba ada. Allah mampu menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi menciptakan, membangkitkan yang sebelumnya sudah ada menjadi ada lagi. Kita sudah ada, mati, dibangkitkan lagi. Bisa. Allah maha berkuasa. Nah, ini jawaban bagi orang yang tidak percaya akhirat. Ada tabib? Ada. Ada. Kalian aja belum keluar dunia. Kalian belum mengembara. Masih sekitar punggur dan sekitarnya. Punggur mah gini-gini ya. Jalan dia kecil kan. Tapi kalau ente keliling Indonesia, kalian akan menemukan manusia yang beragam-ragam. Atau orang Pontianak, macam ragam udah itu tuh. Ya, banyak gaya. Nah itu. Fahim tum? Yauma, pada hari tubla, ditampakkan. Ai tuhtabar, maksudnya tuhtabar, diuji. Watuksyab, dan dibuka. Yauma tubla, hari ditampakkan. Yaitu tuhtabar, diuji. Watuksyab, dan dibuka. As-sarair, segala rahasia. Segala rahasia. Dhamairul qulub, rahasia-rahasia hati. Fil aqaidi wan niyati, rahasia-rahasia hati berupa keyakinan-keyakinan, wan niyat, dan niat nih, niat. Dan niat nih, niat. Ya. Hari segala rahasia yang di hati, keyakinan-keyakinan ini akan diungkapkan di akhirat. Itu hari akhir semuanya. Famalahu, maka tidaklah ada. Maka sekali-sekali tidak bagi manusia itu. Famalahu, maka tidak ada, maka sekali-sekali tidak ada bagi manusia itu. Manafi di sini. Limungkiril ba'thi, bagi orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Maka bagi orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan nanti, fama lahu min kuwatin, dia tidak mempunyai kekuatan. Kata dia, ana tidak percaya dengan akhirat, ana tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ya tidak apa-apa, terserah ente. Paham? Terserah ente tidak percaya. Nanti ketika sudah tiba hari akhirat, hari kiamat dibangkitkan, dia tidak percaya, maka dia tidak mempunyai kekuatan yamtani'u biha min azab, untuk mencegah daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lagi. Mau ngapain dia? Paham? Wala nasir, dan dia tidak mempunyai penolong. Yadfa'u anhu, yang dapat menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lagi dia. Mau ngapain? Fama lahu min kuwatin, orang yang mengingkari hari kebangkitan, dia tidak punya kekuatan untuk menolak azab Allah, mencegah dia dari azab Allah. Wala nasir, dan tidak juga mempunyai penolong untuk membelanya. Yadfa'u anhu, membelanya. Tak bisa. Nah, makanya mumpung belum terjadi hari kiamat, sekarang ini. Mumpung. Paham? Mumpung masih di dunia. Mumpung belum terlambat, berbuatlah baik sebanyak mungkin. Wassama'i dzatir raj, dan demi langit. Wassama'i, dan demi langit. Dzatir raj, yang mengandung hujan. Ay al-matar, raja dinamakan matar. Kenapa hujan dinamakan raja juga? Li'audihi kullahin, karena dia berulang datang setiap musim. Raja, dari kalimat raja'a yarji'u, rujuk. Wassama'i dzatir raj'i, raja, pulang. Dimaksudkan pulang di sini adalah hujan. Kenapa hujan dinamakan raja? Karena hujan datang terus. Ini terang, nanti hujan. 2 minggu anak enggak bisa hadir di sini. Hujan terus. Minggu kemarin hujan. Hujan. Hujan di sini. Malam hujan. Itu jalan luar biasa. Top. Turun mesin motoran yang dibuatnya. Paham ini? Kayaknya pengertian dikit lah. Bukan anak tidak mau ngajar. 1 jauh, 2 jalannya. Paham tum? Wal ardi dzatis sad, dan demi bumi dzatis sad, yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Asyak, retak-retak, ada keretakan. Anin nabat, disebabkan keluarnya tumbuhan, disebabkan adanya tumbuh-tumbuhan. Allah bersumpah lagi, setiap ada sumpah pasti ada jawab. Allah bersumpah demi langit yang mempunyai hujan, betul enggak? Langit punya hujan, betul. Dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, betul enggak? Bumi punya tumbuh-tumbuhan, betul kan? Berarti sumpahnya betul. Innahu, sesungguhnya Al-Quran, ay Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu la qaulun fasl, benar-benar firman yang memutuskan. Sesungguhnya Al-Quran itu la qaulun fasl, benar-benar firman yang memutuskan. Memutuskan apa? Yufassil, memutuskan bainal haqqi wal batil, antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Itu Al-Quran, benar. Yang benar tetap benar, yang salah dikatakan salah. Jangan dibolak-balik. Dulu kemarin-kemarin kejadian yang di Jakarta, Ahok, ya kan? Wala ya alladziina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya, Al-Maidah ayat 51. Jangan jadikan orang Yahudi dan Nasara itu, pokoknya orang kafir, sebagai pemimpin, enggak boleh. Kata orang munafik, awliya di sini teman. Al-Qur'an mengatakan tidak boleh, malah dikatakan boleh. Sama orang yang disogok dikit langsung mau. Bukan awliya di situ, bukan pemimpin, tapi teman. Ya kalau teman aja enggak boleh, apalagi pemimpin. Paham? Itu. Makanya al-mufarriq al-mubtil al-mutanafid. Orang yang nyeleneh itu akan selalu bertentangan. Itu kaidah. Makanya orang yang selalu membuat kaedah-kaedah palsu, ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat akan selalu bertentangan dengan ajarannya. Itu kaedah. Jadi kalau ada Ahlus Sunnah wal Jamaah debat sama Wahabi, pasti yang menang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Wahabi dalilnya selalu enggak kuat, selalu cekcok. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah debat sama liberal, pasti menang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena orang liberal pasti dalilnya amburadul. Fahim? Al-mubtil al-mutanaqid. Orang yang sesat itu akan selalu bertentah, enggak bakal menang. Kalau ada ulama Ahlus Sunnah Jamaah kalah debat dengan Wahabi, bukan karena dalilnya, karena orangnya enggak siap. Itu ya. Karena orangnya tidak sih siap. Wa ma huwa bil hazm. Dan Al-Qur'an itu bukanlah senda gurau. Al-Qur'an itu bukanlah senda gurau, bukanlah kalimat guyon, bukan kalimat gurauan, bukan. Bilak bi mainan wal batil dan kebati, bukan. Al-Qur'an itu bukan komik, Al-Qur'an itu bukan dongeng, Al-Qur'an itu bukan cerita, bukan mainan. Innahum, sesungguhnya orang kafir itu, sesungguhnya mereka ai al-kuffar, orang kafir itu yakiduna kaida, membuat tipu daya, merencanakan tipu daya. Ya'malunal makayid din nabi. Yakiduna kaida, membuat tipu daya yang kuat. Ya'malunal makayid din nabi, yaitu mereka melakukan tipu daya. Ya'maluna, mereka melakukan al-makayid, tipu daya yang jahat, din nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang kafir akan selalu berbuat tipu daya yang jahat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akidu kaida, Allah pun menjawab, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun akan membuat rencana sebenar-benarnya. Apa itu? Astadrijuhum. Maksudnya, aku biarkan mereka bersenang-senang, istidraj, sesuka hati mereka. Min haitsula ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak tahu. Orang-orang kafir, mereka itu selalu berupaya untuk menghancurkan Islam. Tidak apa-apa, kata Allah. Allah istidrajkan mereka. Astadrijuhum min haitsula. Mereka tidak tahu istidraj. Dikasih harta, dikasih rumah yang besar, dikasih kekayaan. Kaya-kaya orang kafir itu. Tidak apa-apa. Nanti di akhirat mereka akan disiksa sebenar-benarnya. Faham? Kenapa? Itu tipu daya Allah. Kenapa? Karena kalau orang kafir itu udah ngina nabi, dimiskinkan, niscaya mereka taubat. Niscaya mereka enggak akan menghina nabi. Selesai. Paham? Tapi biarkan mereka menghina nabi. Allah udah enggak senang sama mereka, enggak peduli sama mereka, enggak sayang sama mereka. Dibiarkan. Terserah nanti mau menghina lu, terserah. Terus dikasih lagi. Nanti dia terpikir, "Oh, berarti dengan saya menghina nabi makin kaya. Nanti di akhirat makin berat siksaan." Itu janji Allah. Famahil, maka tangguhkanlah wahai Muhammad. Karena itu berikanlah tangguhlah, karena itu beri tangguhlah ya Muhammad. Orang-orang kafir itu al-kafirina, orang kafir itu amhilhum, beri tangguhlah mereka, takkid, penguat. Lafaz amhilhum itu mengukuhkan makna yang terkandung di dalam lafaz famahil. Paham? Amhilhum itu menguatkan kalimat famahil. Taukid lafzi. Hasanahu dianggap baik karena lafalnya berbeda dengan yang pertama. Mukhalifatul lafzi. Karena berbeda dengan lafaz yang pertama. Lafaz pertama mahil, ini amhil. Sebenarnya sama saja. Maksudnya kosa katanya berasal dari kalimat yang sama. Ai amdirhum, turuti mereka. Paham? Ruwaida sebentar. Ai qalila, sebentar. Sebentar aja di dunia, enggak lama. Ya, di dunia tak kasih harta banyak-banyak, tak kasih rumah yang mewah, tak kasih mobil ini. Nanti di akhirat diulek-ulek itu orang kafir. Paham? Yang ngina nabi, sakit hati kita. Ini kok yang ngina nabi kok makin kaya, enggak apa-apa. Nah, biarkan mereka. Nanti di akhirat kita bonyok-bonyokkan muka dia. Faham ini? Itu sebagai ujian iman di dunia. Faham. Ya kalau enggak seperti itu nanti ghiro kita enggak ada. Orang menghina Nabi langsung Allah miskinkan. Abi umat Islam enggak bakalan anu, enggak bakalan kompak nanti. Biarlah nanti dia miskin seorang kok, kan gitu. Paham. Wahwa masdar. Ruwaida ini adalah masdar. Muakkad di makna amil sebagai penguat makna amil. Lafaz ruwaida adalah masdar yang menguatkan makna amilnya. Yaitu bentuk musaghar raudan. Tasghir dari lafaz raudun. Ruwaida ini adalah bentuk tasghir daripada raudun. Paham? Hamra Humaira itu tasghir. Raudun Ruwaida ai arwad alat tarhim. Ya, yang mengandung makna tarhim. Dan Allah Subhanahu wa taala waqad akhadhahumullahu taala dan Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar mengazab orang kafir itu di Badar. Contohnya di perang Badar. Sudah Allah Subhanahu wa taala binasakan. Wa nusikhal imhal akan tetapi ayat penangguhan ini al-imhal ayat penangguhan ini dinasakh. Wa nusikhal imhal dan dinasakh ayat penangguhan ini bi ayati saif dengan ayat perang. Ai al-amru bil qital jihad yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya supaya berjihad dan berperang. Jadi ayat tangguhan ini sudah dinasakh, sudah dihapus. Dulu Nabi kalau diejek, kalau ada perkara apa disuruh sabar, biarkan dulu. Akhirnya setelah umat Islam kuat, maka Nabi SAW ayat ini dihapus, tidak disuruh tangguh lagi, disuruh berperang. Kalau ada yang menghina Allah boleh berperang. Fahim tum? Wallahu ta'ala a'lam bisawab.